Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaqa wa tuhasinu biha lanal akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah curahkan rahmat keselamatan rahmat untuk meluaskan rezeki, indahkan akhlak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaqa wa tuhasinu biha lanal akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah curahkan rahmat keselamatan rahmat untuk meluaskan rezeki, indahkan akhlak. Ya, bersolawat harapkan syafaat agar jadi berkah dunia akhirat. Solawat yang luaskan rezeki, indah akhlak diri ikuti sang Nabi. You solawat selalu pada Nabi Muhammad. Manusia suci, manusia hebat, uswah terbaik di dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaqa wa tuhasinu biha lanal akhlaqa wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah curahkan rahmat keselamatan rahmat untuk meluaskan rezeki, indahkan akhlak. Salawat hanya kepada Nabi Muhammad.